Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada matan al-Jurumiyah. Sekarang bab atau pembahasan yang berikutnya tentang nawasikhul mubtada'i wal khabari, kata-kata yang menghapus hukum mubtada' dan khabar. Yang kemarin sudah dibahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Sekarang kelompok yang berikutnya, yakni inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Akhawatu, ya. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wa amma inna wa akhawatuha, adapun inna dan saudara-saudaranya, fa innaha tansibu lisma, maka mereka inna dan saudara-saudaranya tersebut itu menasabkan isem inna, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabarnya, yakni merofakkan khabar inna atau saudara-saudaranya. Ini hukumnya. Jadi inna itu menasabkan isemnya dan merofakkan khobarnya. Wahia, dia inna beserta saudaranya tersebut, yakni inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ada berapa? Ada 6, ya. Inna beserta saudara-saudaranya itu ada 6 kata ini. Taqulu, engkau katakan misalnya, inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Wa laita Amran syakhisun, duhai seandainya Amr itu besar atau apa, gendut, ya, gemuk ini. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu, dan kalimat-kalimat yang serupa dengan itu. Kemudian dijelaskan maknanya di sini. Wa makna inna wa anna litaukidi, makna dari inna dan anna, dua ini sama maknanya, inna dan anna maknanya adalah taukid. Jadi untuk taukid, untuk menguatkan, menegaskan. Ya, untuk biasanya diartikan dengan kata sesungguhnya, sungguh, semacam itu. Walakinna lil istidraki, lakinna untuk istidrak. Istidrak itu secara lafaz artinya pembetulan. Adapun secara makna, di sini maknanya menunjukkan hukum atau makna sesudah lakinna itu berkebalikan dengan sebelum lakinna. Jadi apa yang terkandung dalam kalimat sesudah lakinna itu berkebalikan dengan apa yang sebelum lakinna. Ya, nanti akan ditunjukkan contohnya insyaallah. Kemudian yang berikutnya, wa ka'anna litashbihi, ka'anna untuk tashbih, untuk menunjukkan keserupaan atau penyerupaan, menyerupai sesuatu, itu ka'anna. Ya. Wa laita litamanni, kemudian laita untuk tamanni. Ya. Tamanni itu berangan-angan, ya, menganankan sesuatu yang mustahil atau yang sulit tercapai. Itu disebut dengan tamanni. Ini menggunakan lafaz laita. Kemudian yang berikutnya, wa la'alla, ya, la'alla litaraji wa tawaqqu'i. La'alla ini untuk taraji, berharap, ya, mengharapkan. Wat tawakku'i, kemudian tawakku' itu ya hampir sama sebenarnya terlalu, tapi ini mengharapkan sesuatu yang sesuatu semoga tidak terjadi, itu ya, berharap semoga tidak demikian, itu tawakku. Kalau taroji itu berharap terjadi, terwujud, ya. Tapi kalau tawakku itu berharap tidak terwujud, tidak terjadi. Nanti akan dijelaskan dengan contohnya insyaallah. Baik. Qala syarih, berkata pensyarah yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, inna wa akhawatuha sittu adawatin faqat. Inna dan saudara-saudaranya ini ada 6 kata saja. Ya, hanya ada 6 kata saja. Ya, situ ada watin 6 kata. Ya. Wa kulluha harf hurufun, dan semuanya itu adalah harf atau huruf. Apa maknanya? Bukan isim dan bukan fi'al. Jadi inna dan saudara-saudaranya itu adalah harf. Ya, bukan isim dan bukan fi'al. Ini. Wa hiya tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara. Inna wa akhwatuha ini menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Jadi yang asalnya mubtada khobar, mubtadanya tadi dinasabkan oleh inna, kemudian khobarnya itu dirofakkan oleh inna tersebut. Sehingga nanti menjadi isim dari inna dan menjadi khobar dari inna. Aksu kana wa akhwatiha, kebalikan dari kana dan saudaranya. Jadi kalau pada kana kemarin sudah dijelaskan, kana tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Ya, kana itu merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Adapun inna ini tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara. Inna itu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Jadi hukum antara inna dengan kana itu berkebalikan. Ya, hukum amalan inna dengan kana itu berkebalikan. Ini. Idan, jadi al-farku, perbedaannya adalah inna wa akhawatuha hurufun. Inna dan saudara-saudaranya adalah harf. Wa kana wa akhwatuha af'alun. Adapun kana dan saudara-saudaranya adalah fi'al. Ini satu perbedaan. Ya. Inna itu harf, kemudian kana itu fi'al. Dan saudara-saudara juga demikian. Ya. Ini. Jadi berbeda jenis kalimahnya, jenis katanya berbeda. Yang satu harf, yang satu fi'al. Kemudian perbedaan yang lain. Inna wa akhawatuha tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara. Inna dan saudara-saudaranya itu menasabkan mubtada' dan merafakkan khabar. Wa kana wa akhawatuha tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Adapun kana dan saudara-saudaranya itu merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Fahuma mutadaddani fil amali, maka keduanya itu berlawanan dalam amalan. Ya, keduanya berlawanan dalam amalannya. Ya, ini. Jadi ini sisi perbedaan antara inna dengan kana dari sisi jenis lafaz dan juga dari sisi amalan keduanya itu berbeda. Kemudian berikutnya. Kembali ke ucapan mu'alif tadi. Yaqulul mu'allifu, mu'allif Ibn Ujur menyatakan, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna dan saudara-saudaranya itu menasabkan ismnya dan merofakkan khabar. Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, tansibul isma. Inna dan saudaranya itu menasabkan ismnya. Isman laha. Isman laha, ya, sehingga menjadi isim untuk inna tersebut. wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabar khabaran laha, sehingga menjadi khabar pada inna tersebut. Ini inna dan saudara-saudaranya ya. Ini wa hiya, iya, inna wa akhwatuha, yakni inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ini inna beserta saudara-saudaranya. Kemudian dijelaskan maknanya di sini oleh Syekh. Inna wa anna wahidatun. Inna dan anna itu satu. Maksudnya apa? Sama. Tufidu taukida, memberikan faedah taukid. Secara makna antara inna dan anna itu sama. Memberikan faedah, memberikan makna taukid. Ini. Lakinnal farqa bainahuma, akan tetapi perbedaan antara keduanya, antara inna dengan anna, apa? Anna inna bil kasri. Bahwasanya inna itu dengan kasrah, hamzahnya dengan kasrah sehingga dibaca inna, wa anna bil fathi, dan anna itu dengan fathah. Hamzah pada anna itu dengan fathah sehingga dibaca anna. Ini perbedaan lafadznya, inna dengan kasrah, anna dengan fathah. Wa likullin minhuma maudhi'un, dan untuk masing-masing keduanya, masing-masing dari keduanya, inna dan anna tersebut, maudhi'un, ada tempatnya. Jadi ada fa anna laha maudhi'un, maka anna dia mempunyai tempat. Wa inna laha maudhi'un, dan inna juga mempunyai tempat. Jadi masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Kapan inna itu digunakan, di mana inna itu digunakan, dan kapan ataupun di mana anna itu digunakan, itu ada tempatnya masing-masing. Tidak bisa satu sama lain itu saling menggantikan. Ya, artinya kalau di tempat ini dengan inna, ya sudah ini dengan inna, tidak bisa diganti dengan anna. Ataupun sebaliknya, kalau di satu tempat itu memang harus dengan anna, maka yang digunakan anna, tidak bisa diganti dengan inna. Demikian. Jadi secara makna, secara faedah sama taukid, tetapi dalam penggunaan itu masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Baik. Untuk inna dan anna. Kemudian yang berikutnya, lakinna. Contoh, lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Lakinnahu jalisun. Akan tetapi dia itu duduk. Zaid tidak berdiri, akan tetapi dia duduk. Ini menggunakan lakinna. Jadi apa yang dinyatakan sesudah lakinna itu berlawanan, berkebalikan ya, dengan apa yang dinyatakan sebelum lakinna. Ya, lam yakum zaidun, Zaid tidak berdiri. Menunjukkan apa? Tidak berdiri. Ya, kemudian yang sesudahnya dinyatakan bahwasanya Zaid tadi adalah duduk. Ini. Jadi antara perbuatan berdiri dengan perbuatan duduk kan tidak sama ya, berkebalikan atau sesuatu yang bertentangan. Ini. Wa taqulu, dan kau katakan misalnya contoh yang lain, qama amrun, Amr berdiri. Lakinna Zaidan qa'idun, akan tetapi Zaid duduk. Qa'idun itu sama dengan jalisun, duduk. Ini. Apa yang dinyatakan sebelum lakinna menunjukkan perbuatan berdiri. Kemudian yang dinyatakan sesudah lakinna menunjukkan perbuatan duduk. Jadi berlawanan atau bertentangan atau berbeda antara yang sebelum lakinna dengan sesudah lakinna. Nah, yang demikian inilah yang dimaksud dengan istidrak. Istidrak. Tadi ya dijelaskan lakinna lil istidrak. Lakinna itu untuk istidrak. Semacam ini. Jadi menunjukkan apa yang sesudah lakinna itu berbeda, berlawanan, berkebalikan atau bertentangan dengan yang sebelum lakinna. Demikian. Fatansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara. Lakinna itu menasabkan mubtada' dan merofakkan khabar. Ini hukumnya ya, sama dengan inna tadi. Yang berikutnya ka'anna. Contoh ka'anna Zaidan bahrun. Zaid itu seperti laut. Bahar, laut. Zaid itu bagaikan laut, seperti laut. Ya, ka'anna. Tadi apa maknanya? At-tashbih. Ya, at-tashbih, penyerupaan. Jadi serupa, seperti atau bagaikan laut misalnya. Yakni maksudnya fil karami, dalam hal kemuliaan atau kedermawanan. Ini. Jadi penyerupaannya, tashbihnya dalam hal al-karam. Ini. Tapi yang jelas di sini tadi ka'anna menunjukkan makna tashbih, penyerupaan. Zaid seperti atau bagaikan laut, serupa dengan laut. Ini. Yang berikutnya laita. Contoh laita taliba fahimun. Ya, laita taliba fahimun. Seandainya saja murid itu faham. Laita tadi bermakna tamanni. Laita itu menunjukkan makna tamanni. Jadi mengharapkan, mengangankan sesuatu yang mustahil atau yang sulit. Ya. Di sini mungkin ada siswa yang memang sulit untuk faham sehingga diucapkan kalimat ini, laita taliba fahimun. Seandainya, sekiranya murid siswa itu bisa faham. Ini. At-taliba isim dari laita mansub, ya, fahimun khabar dari laisa marfu'. Seperti tadi sebelumnya Zaidan isim dari ka'anna mansub, bahrun khabar dari ka'anna marfu'. Ini sesuai hukumnya tadi ya. Ini. Contoh lafaz yang berikutnya yakni la'alla. Contoh la'allal matara yanzilu. Ya, la'allal matara yanzilu. Ya, semoga hujan ini turun. Semoga hujan itu turun. Ini menunjukkan apa? Harapan, berharap hujan bisa turun. Nah, yang demikian apa? Hadza tarajjin. Ya, ini membacanya tarajjin. Ya, ini adalah tarajji, menunjukkan pengharapan, berharap sesuatu yang memang diharapkan, memang diinginkan. Ini dimaksud yang disebut dengan taraji. Ini. Wa taqulu, dan kau katakan misalnya dalam contoh yang lain, penggunaan la'alla, makna dari la'alla, la'alla Zaidan halikun. Ya, la'alla Zaidan halikun. Apa makna halikun? Celaka, binasa. Itu halikun. La tarju ayakuna halikan. Engkau tidak mengharapkan, engkau tidak menginginkan dia itu halik, dia itu celaka. Ya, dalam kalimat ini menggunakan la'alla. La'alla Zaidan halikun. Tetapi tentunya engkau tidak menginginkan dia, Zaid tadi, celaka. Lakin tatawaqqa'u ayyahlaka. Akan tetapi engkau khawatir ya, berharap untuk tidak terjadi, artinya khawatir ya, engkau khawatir, engkau berharap tidak terjadi dia itu binasa. Ini artinya berharap tidak binasa. Ini contoh yang lain, la'alla samara yafsudu min syiddatil harri. As-samara, buah itu, yafsudu, rusak, min syiddatil harri, karena panas yang sangat, karena sangat panasnya. Fahuna hal tarju ayyafsuda samaro, hal tarju ayyafsuda samaru. Di sini apakah engkau mengharapkan buah itu rusak? La, tidak. Walakin tatawaqqa'u, akan tetapi apa? Engkau khawatir, engkau berharap itu tidak terjadi. Ini, jadi tawakkuk maknanya demikian, mengharapkan tetapi supaya tidak terjadi, supaya tidak terwujud apa yang di khawatirkan apa yang diucapkan tadi. Ini makna dari la'alla. Jadi la'alla tadi ada dua makna, litaroji dan tawakko. Taroji tadi mengharapkan itu terjadi, ya. Al-mataru yanzilu tadi misalnya, hujan itu turun, itu diharapkan. Tapi kalau tawakko, mengharapkan itu tidak terjadi. Atau tadi mengkhawatirkan supaya itu tidak terjadi. Ini makna tawakko. Jadi berbeda antara taroji dan tawakko. Lafadznya sama, la'alla, tetapi perhatikan ya, siyakul kalam untuk menunjukkan maknanya. Ya, ini. Dan tadi, la'alla termasuk saudara dari inna, maka dia beramal dengan amalan inna, menasabkan isemnya pada lafadz al-matara, zaidan, al-thamara, mansub, sebagai isem dari la'alla, kemudian merofakkan khobar la'alla, contohnya tadi, halikun, kemudian yanzilu yafsudu, ini khobar berupa jumlah fi'liyah. Ini penjelasan Asy-Syaikh tentang inna wa akhwatuha terkait dengan maknanya. Amtsilatun, contoh yang lain. Inna ilman nahwi yasirun, sesungguhnya ilmu nahwu itu mudah. Sahihun, ini benar. Kenapa? Ilma sebagai isim dari inna mansub dengan fathah, kemudian yasirun sebagai khobar dari inna marfu' dengan dhammah. Maka ini benar demikian kalimat ini. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan inna ilmu, inna ilmun nahwi yasirun atau yasiran, khata'un, keliru. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan inna ilmun nahwi yasirun, khata'un, ini juga keliru. Ya. Kenapa? Karena tadi isim dari inna itu harus mansub. Dalam contoh ini ilma itu mansub, kemudian khobar dari inna harus marfu'. Yakni yasirun dalam contoh ini dia harus marfu'. Sehingga selain dari itu maka keliru, maka salah. Ini. Al-ammatu ya, orang-orang awam ya, masyarakat secara umum, ba'dhum sebagian mereka, idza adzana jika berazan, yaqulu mengatakan ya, dalam salah satu lafaz adzan syahadah yang kedua, asyhadu anna muhammadan rasulallahi, rasula, ini dibaca fathah atau dibaca mansub. Ya, sebagian orang ketika adzan ada yang mengatakan demikian. Bagaimana kalau begini? Khata'un, ini salah, ini keliru. Waswabu, yang benar bagaimana? Anna muhammadan rasulullahi, ya, rasulu marfu' dengan dhammah. Kenapa? Karena lafaz rasulu itu sebagai khobar dari anna, sehingga dia marfu'. Adapun lafaz muhammadan isim dari anna, maka dia mansub dengan fathah. Ini. Jadi yang benar demikian, asyhadu anna muhammadan rasulullahi. Ini. Contoh yang berikutnya. Alimtu anna taliba fahimun, aku mengetahui bahwa atau sesungguhnya siswa itu faham. Huna dalam contoh ini, anna maftuhatun, anna ini di fathah, hamzah pada anna di fathah, sehingga dibaca anna. Kenapa? Lianna waqa'at ba'da alima, karena lafadz anna ini terletak sesudah fi'il alima. Tadi contohnya alimtu. Ya. Jadi alimtu itu asalnya dari alima, kemudian bersambung dengan dhamir ta, ya, sebagai fa'il menjadi alimtu. Itu ya. Dari alima bersambung dengan ta sebagai fa'ilnya, ya, menjadi alimtu. Nah, kemudian tadi anna terletak sesudah fi'il alima. Ya, maka hamzahnya di fathah, dibaca dengan anna. Tidak boleh dibaca inna, tidak boleh misalnya alimtu inna, tidak boleh demikian. Itu keliru. Seperti tadi pada syahadah asyhadu anna itu jika di fathah ya, tidak boleh asyhadu inna. Adapun contoh yang sebelumnya inna ilman nahwi itu dibaca dengan kasrah inna. Di sini tidak boleh dibaca dengan fathah, tidak boleh anna ilman nahwi. Karena berada di awal kalimat. Ya, tidak boleh di fathah. Ini. Kita lanjutkan tadi ya. Huna anna maftuhatun. Di sini anna itu di fathah. Li anna waqa'at ba'da alima. Karena dia terletak sesudah fi'il alima. Fa'idha waqa'at inna au anna. Jika inna atau anna itu terletak. Ya. Mahallal fa'ili. Pada tempat fa'il. Awil maf'uli. Atau maf'ul. Awil maj'ururi. Atau maj'urur. Fahiyya bifathil hamzati. Maka ia. Yaitu inna atau anna tadi. Itu di fathah hamzahnya. Jadi. Fa'idha waqa'at inna. Au anna mahallal fa'ili. Awil maf'uli. Awil maj'ururi. Fahiyya bifathil hamzati. Jika inna atau anna itu terletak pada tempat fa'il, terletak pada kedudukan fa'il, atau maf'ul, maf'ul bih, atau majrur, yakni didahului huruf jar, fahiyya bifathil hamzati, maka inna atau anna tersebut itu dengan fathah pada hamzahnya. Yaitu huruf hamzahnya diberi harakat fathah. Sehingga yang digunakan adalah lafad anna. Ya, bukan inna. Ini. Ketika dia berada pada tempat fa'il atau maf'ul atau majrur. Ya, contoh. Contohnya sudah didahulukan tadi. Ashadu anna. Kemudian alimtu anna. Kemudian contoh yang lain dijelaskan di sini. Yu'jibuni annaka fahimun. Yu'jibuni annaka fahimun. Membuatku takjub. Membuatku kagum. Bahwa kamu itu faham. Atau kalau diurutkan. Bahwa kamu itu faham. Hal itu membuatku takjub. Ya. Hadhihi mahallul fa'ili. Ini adalah tempatnya fa'il. Annaka fahimun. Ini tempatnya fa'il. Yakni maknanya apa? Yu'jibuni fahmuka. Membuatku takjub, membuatku kagum. Fahmuka. Engkau faham. Jadi annaka fahimun itu maknanya sama dengan masdarnya. Yakni fahmuka. Jadi ini yang disebut pula dengan masdar muawwal. Jadi annaka fahimun. Ini maknanya, takwilnya adalah masdar dari kata tersebut. Dari isim ini fahimun, kemudian diidhofahkan pada mubtada'nya atau pada dhamir tadi. Yang jelas annaka fahimun itu maknanya, takwilnya adalah fahmuka. Nah, dalam takwilnya ini fahmuka, lafaz fahmu itu menjadi fa'il dari yu'jibu. Fahmu itu menjadi fa'il dari yu'jibu. Dari ini maka tadi bisa diketahui bahwasannya annaka fahimun ini menempati tempat fa'il. Kenapa? Karena tadi pada takwil kalimat tersebut ini tempatnya kedudukannya sebagai fa'il. Jelas fahmu ka, fahmu fa'il dari yu'jibu. Maka yang maknanya tadi annaka fahimun itu juga sama dengan fahmuka, kedudukannya sama. Jadi ta'wil atau maknanya menggantikan fahmu itu sama dengan fahmu tadi sebagai fa'il. Ya, karena ini sebagai fa'il, maka annaka dia di fathah, ya. Annaka. Gitu ya. Baik. Contoh yang berikutnya, alimtu annaka qa'imun. Ya, aku mengetahui bahwa engkau itu berdiri. Hadhihi mahallu maf'ulin. Ini adalah tempat maf'ul. Yakni maknanya apa? Alimtu qiyamaka. Aku mengetahui engkau berdiri. Jadi annaka qa'imun itu maknanya, takwilnya adalah qiyamaka. Jadi masdar dari qa'imun tadi, qiyam. Ya. Ini takwilnya. Nah, pada takwilnya tampak jelas bahwasanya lafaz qiyama ini sebagai maf'ul bih dari alima. Ya, maka bentuk annaka qa'imun juga demikian, sama dengan qiyama tadi sebagai maf'ul bih. Karena sebagai maf'ul bih, maka annaka pada anna itu di fathah hamzahnya, sehingga dibaca anna. Ya, tidak boleh dibaca inna. Contoh yang berikutnya, alimtu bi annaka fahimun. Ya. Hadza mahallu jarrin, ini tempatnya jar. Bi annaka ada ba huruf jar, maka kemudian dia masuk pada anna, maka anna di fathah hamzahnya menjadi bi annaka. Tidak boleh bi innika. Tidak boleh. Itu keliru. Yang benar dengan fathah menjadi bi annaka. Jadi inilah tempatnya hamzah yang di fathah pada anna. Ya, di antaranya ini, ketika anna itu menempati tempat fa'il atau maf'ul atau majrur. Ini. Nah, kemudian dari ini disebutkan pendapat dari Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Qala Ibnu Malikin, berkata Ibnu Malik, wa hamzatu inna iftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dzaka iksiri. Hamzah pada inna, hamzah pada inna iftah. Iftah di sini maksudnya apa? Berilah harakat fathah. Li saddi masdari masaddaha, karena masdarnya itu menempati tempatnya. Ini. Wa fi siwa dzaka, dan pada selain itu iksir, berilah harokat kasrah. Ini. Jadi hamzah pada inna itu di fathah ketika dia menempati tempat dari masdar muawalnya tadi, dari takwil masdar tersebut. Ini. Tadi ditunjukkan contoh-contohnya ya. Ini. Adapun selain itu, maka hamzah pada inna itu di kasrah. Seperti tadi pada contoh yang awal, karena berada di awal kalimat, maka di kasrah. Inna ilman nahwi yasirun. Ya, innallaha ghafurun rahimun. Ada di awal kalimat. Dia tidak menempati tempat fa'il, tidak menempati tempatnya maf'ul bih, tidak terletak sesudah huruf jar, maka dia hamzahnya di kasrah. Ini. Itu perbedaan tempat antara inna dengan anna. Dan tadi secara makna sebenarnya sama untuk taukid, hanya perbedaan tempatnya saja. Kemudian pada lafaz yang lain, saudara dari inna yang lain, misalun contoh, lakinna, contoh untuk lakinna, misalu lakinna, contoh untuk lakinna. Maqama Zaidun lakinnahu qa'idun. Ismuha ad-dhamiru, isemnya, isem dari lakinna adalah dhamir. Dhamir ha, lakinnahu. Dhamir ha itu sebagai isem dari lakinna. Wa qa'idun khabaruha. Kemudian qa'idun itu sebagai khabar dari lakinna. Contoh yang lain. Ma qadima Zaidun. Zaid tidak datang. Lakinna Amran huwal qadimu, akan tetapi Amr lah yang datang. Amron di sini ismuha sebagai ism dari lakinna, maka dia mansub dengan fathah amron. Huwal qadimu al khabaru, adapun huwa al qadimu itu khabarnya. Ya, khabarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, huwal qadimu ini. Yang berikutnya untuk ka'anna. Contoh ka'anna dalam ayat qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala mengatakan di surah An-Nazi'at ayat yang ke-46, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, mereka seolah-olah ya, sepertinya ya, tidak tinggal ya, pada hari mereka melihatnya, yauma yarawunaha, pada hari mereka melihatnya, mereka seolah-olah sepertinya tidak tinggal kecuali hanya sore saja atau sepagi saja. Ya, nanti bisa dilihat ya, terjemahan yang lebih baku di mushaf terjemahannya. Ini. Di sini ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu ya. Ka'annahum, ka'anna ya, at-tashbih menunjukkan mana tashbih. Kemudian isemnya mana? Al-ismu ad-dhamiru. Isemnya, isem dari ka'anna adalah dhamir. Ka'annahum, haknya atau hum itu sebagai isem dari ka'anna. Kemudian lam yalbathu al-khabaru. Lam yalbathu ini khabarnya. Jadi khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Jadi khabar dari ka'anna, khabar dari inna itu tidak harus langsung terletak sesudah isemnya. Ya, boleh disisipi atau boleh dilewati kata yang lain. Ini. Jadi lam yalbathu ini khabar dari ka'anna. Adapun yauma yarawunaha, yauma ini dzaraf ya. Ini tidak terkait dengan ka'anna. Jadi yang terkait dengan ka'anna tadi dhamir ha sebagai isim dari ka'anna, kemudian lam yalbathu itu khobarnya. Ini yauma itu dzaraf. Baik. Yang berikutnya taqulu ka'anna zaidan bahrun. Ya, zaid itu seperti laut. Zaidan ismuha, zaidan itu sebagai isim dari ka'anna. Bahrun khobaruha. Bahrun sebagai khobar dari ka'anna. Walaita, contoh untuk laita, laita tilmidha najihun. Murid itu, seandainya murid itu berhasil. At-tilmidha isim dari laita mansub dengan fathah, kemudian najihun khobar dari laita marfu dengan dhammah. Yang berikutnya la'alla, la'alla tilmidha najihun, semoga ya, murid itu berhasil. Ya. Di sini sama contohnya ya, at-tilmidha najihun, yang satu menggunakan laita, yang satu menggunakan la'alla. Laita tilmidha najihun, la'alla tilmidha najihun. Mal farqu baina la'alla wa laita? Apa perbedaan antara la'alla dengan laita? Ya, apa perbedaan antara la'alla dan laita? Laita litamanni, laita itu untuk tamanni, angan-angan. Ya, berangan-angan. Itu tamanni menggunakan laita. Wal'alla litaraji, adapun la'alla itu untuk taraji, berharap, mengharapkan sesuatu. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, antara tamanni dan taraji, anna tamanniya talabu ma fihi usrun au ta'adzurun. Bahwasanya tamanni itu mencari, meminta, meminta sesuatu yang sulit atau mustahil. Sesuatu yang itu sulit atau mustahil. Fa qawlu syairi, seperti ucapan seorang penyair, ala laita syababa ya'udu yauma fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Duhai, seandainya waktu muda itu kembali walaupun sehari saja, maka akan aku kabarkan padanya terhadap apa yang diperbuat oleh uban. Ini makna bait ini ya. Nah, ini tamanni. Kenapa? Karena tidak mungkin asyabab waktu muda itu akan kembali walaupun hanya sehari, walaupun hanya sesaat, tidak mungkin. Maka ini laita itu tamanni, berangan-angan. Hadza muta'azzirun, ini muta'azzir, ini mustahil, ma yumkinu, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Ini ta'azzur, ya, tidak mungkin, mustahil. Wa qaulul faqiri, dan ucapan seorang miskin, orang yang miskin, misalnya, laital mala li fa atasaddaq bihi, seandainya harta itu milikku sehingga aku bisa bersedekah dengannya. Hadza muta'assirun, ini muta'assir, ini sulit. Sesuatu yang sulit. Bisa terwujud, memungkinkan untuk terwujud, tetapi sulit dari sisi asbab, ya. Dari sisi asbab itu sulit terwujud. Nah, ini juga termasuk tamanni, menganggankan sesuatu yang sulit terjadi, sulit terwujud. Ini. Jadi tamanni ini menggunakan lafaz laita. Ammar roja'u, adapun roja', harapan, fa innahu talabu ma yashulu husuluhu, maka dia itu maknanya mencari, meminta sesuatu yang mudah untuk didapatkan, mudah untuk diraih, untuk mudah untuk diperoleh. Ini ar-roja, mengharapkan, meminta, meminta sesuatu yang itu mudah didapatkan. Yakni thalabu syai'in yumkinu husuluhu bisuhulatin, mencari, meminta sesuatu yang memungkinkan atau yang mendapatkannya itu mudah, yang bisa didapatkan dengan cara yang mudah, dengan sebab yang mudah. Mislu antakula, misalnya engkau mengatakan, la'alla zaidan yaqdumu ghadan, semoga Zaid itu datang besok. Wa anta ta'lamu, dalam keadaan engkau mengetahui, annahu qaribul maji'i, bahwasanya dia itu dekat waktu kedatangannya. Mungkin dengan kabar, dengan berita, dia sudah berada dalam jarak sekian, dalam waktu yang sekian diperkirakan akan bisa datang besok. Ya, secara asbab itu mudah, maka di sini menggunakan la'alla, artinya menunjukkan harapan, taroji atau roja. Ini. Hadza nusammihi tarajjin, ini kita namakan dengan tarajji, ya, berharap, ya, mengharapkan sesuatu yang itu mudah untuk diraih, mudah untuk didapatkan. Ini itu dengan la'alla. Tarajji tadi lafadznya dengan la'alla. Jadi dari dua kalimat tadi, laitat tilmidza najihun, itu menunjukkan tadi murid tersebut memang apa, sulit untuk berhasil. Dari sebab-sebab yang ada, dia sulit untuk berhasil, sehingga diucapkan kalimat ini, laitat tilmidza najihun. Tetapi pada kalimat yang kedua, la'alla tilmidza najihun, ini menunjukkan bahwasannya murid tersebut berpeluang besar. Dari sebab-sebab yang ada, dia mempunyai kemungkinan, mempunyai peluang yang besar untuk bisa berhasil. Ini ya, jadi berharap dia bisa berhasil, karena memang dari sisi asbab menunjukkan atau mengarahkan demikian. Ini ya. Jadi perbedaan antara laita dan la'alla. Kemudian pada la'alla tadi disebutkan ada makna yang lain, yakni at-tawakku. At-tawakku'u antakula la'alla samara yafsudu min syiddatil harri. Tawakku, ya, ini misalnya engkau mengatakan, ya, apa, semoga tidak terjadi, apa lafadznya dalam bahasa Indonesia. Artinya menunjukkan kekhawatiran, ya, jangan-jangan, atau semoga tidak demikian, ya, semoga buah itu tidak rusak karena panas yang sangat, karena sangat panasnya. Ini, itu tawakko, jadi berharap tetapi supaya tidak terjadi demikian. Kalau taroji, berharap itu bisa terjadi, bisa terwujud. Tapi kalau tawakko, berharap itu tidak terwujud apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Ini. Lafadznya sama, ya, la'alla, tetapi tadi dari siyakul kalam, konteks kalimatnya bisa dibedakan mana yang menunjukkan taroji dan mana yang menunjukkan tawakko. Ini. Inilah inna beserta saudara-saudaranya. Ini. Tadi amalannya menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Ada yang ditanyakan dari ini? merepot kayaklah alaka zaidan halikun ya. Yeah. Bisa bermakna semoga yeah. dia curiga juga. Tuh, makanya kalau tidak faham makna semacam ini bisa salah penafsiran, salah tangkap, salah faham ini. Jadi la'ala ada dua makna itu. La'ala ada dua makna, taraji dan tawakko. Berharap itu terjadi, terwujud, atau berharap itu tidak terjadi, tidak terwujud. Ini. Itu ya. Jadi tidak semuanya dengan la'ala itu harus, atau itu sesuatu yang diharap untuk terwujud, tidak. Tapi perhatikan makna kalimat siyakul kalam dan seterusnya. Ini. Jadi kalau dalam terjemahan ya mungkin tadi semoga Zaid tidak binasa. Mungkin itu terjemahannya yang pas ya, yang cocok. Karena untuk dalam bahasa Indonesia lafadznya apa untuk tawakko? Ya. Kalau taroji semoga ya, semoga hujan itu turun. Kan itu cukup. Tapi kalau tawakko semoga buah itu tidak rusak. Dalam menerjemahkan ya, mungkin semacam itu. Walaupun dalam bahasa Arabnya, dalam kalimat Arabnya tidak ada kata nafinya, tidak ada la kan, atau yang semisalnya dalam lafadznya, tetapi dari makna tadi kemudian dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia apa sulit untuk mencarikan kata yang semakna dengan ini, menunjukkan tawakko ya, tadi diterjemahkan dengan seperti itu, semoga ini tidak terjadi demikian. Semoga buah ini tidak rusak. Semoga Z tidak binasa. Ini. Jadi dalam menerjemahkan pun juga sesuaikan dengan bahasa terjemahannya. Kalau memang ada yang sepadan ya gunakan. Tapi kalau tidak ya terjemahkan secara makna. Itu. Itu ya. Jadi dalam berbahasa demikian. Tidak sekedar lafadz, tapi juga makna, juga konteks kalimat, keadaan dan seterusnya itu perlu diperhatikan. Itu dalam berbahasa ya. Ini. Jadi semua hal yang terkait dalam bahasa itu harus diperhatikan. Ya. Ada? Semoga Z tidak celaka. Iya, tidak. Itu terjemahan yang mudah kita tangkap ya. Artinya kalimat terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mudah kita pahami untuk makna tawakko ini. Ada lagi? Ya. Kalau di Durusul Lughah ya, di jilid 2, di sana istilahnya isyfaq. Bukan tawakkuk tapi al-isyfaq. Jadi at-taraji dan isyfaq. Ya, nanti bisa di murojaah dicek di sana ya. Ini. Jadi tadi. Tapi intinya sama. Mengharapkan itu tidak terwujud atau mengkhawatirkan sesuatu. Takut itu terjadi. Itu ya. Maknanya demikian. Berharap itu tidak terwujud, tidak terjadi, atau khawatir kalau itu terjadi atau takut kalau itu memang benar-benar terjadi. Itu ya. Al-isyfaq atau at-tawakkuk. Itu salah satu makna dari la'alla ini. Jadi untuk lihat, perhatikan siyakul kalam untuk menentukan makna la'alla ini. Ada lagi yang ditanyakan? Terkadang satu kitab dengan kitab yang lain, satu ulama dengan ulama yang lain, ulama bahasa ya, terkait dengan bahasa maksudnya, ini istilahnya bisa berbeda ya, tetapi maknanya atau maksudnya sama seperti ini, cuman terkadang ada istilah yang itu berbeda. Innalillahi itu innalillahi iya innalillahi ini khobarnya lillahi jar wa majrur. Ya, isim dari inanya dhamir na. Jadi inna ini kan inna bertemu dengan dhamir na ya, menjadi inna. Jadi inna ketika bertemu dengan dhamir na itu ada dua pilihan, innana atau inna, boleh, boleh dua-duanya, artinya boleh salah satu dari kedua itu. Nah, dalam lafaz itu yang digunakan yang lebih ringkas inna. Jadi bamirna ini isim dari inna. Kemudian lillahi ini jar wa majrur. Lamnya kan huruf jar. Kemudian lafzul jalalah itu isim yang majrur oleh huruf jar ini. Ini jar wa majrur. Jadi khobar dari inna itu juga sama dengan khobar dari mubtada. Karena memang asalnya khobar, mubtada khobar ya. Jadi hukumnya sama. Seperti pada kana kemarin ya. Hukum yang ada pada mubtada khobar itu juga berlaku pada kana. Kecuali amalannya saja. Pada inna juga demikian. Hukum-hukum yang berlaku pada mubtada khobar terkait dengan keadaan mubtada, terkait dengan jenis-jenis khobar, itu juga berlaku pula pada inna dan saudara-saudaranya. Jadi ada khobar mufrad, khobar ghairu mufrad, khobar jumlah, khobar syibhu jumlah, atau jumlah ismiyah dan seterusnya. Itu pada inna juga demikian. Dan tadi sudah ditunjukkan beberapa contoh ya. Ada apa tadi? Yanzilu, la'allal matara, yanzilu. Yanzilu ini khobar dari la'alla berupa jumlah fi'liyah. Kemudian huwal qadimu itu berupa jumlah ismiyah. Jadi yang itu sama dengan pada mubtada khobar. Yang berbeda apa? Amalannya, hukumnya. Inna itu menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Ini. Ada lagi? Ya. Itu dulu ya penjelasan di awal ini tentang inna dan saudaranya. Sebenarnya masih ada terkait dengan ini untuk tadrib, latihan, dan ada satu faedah. Tapi mungkin karena waktu, alhamdulillah, itu kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah. Untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam, alhamdulillah, kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.